Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memasuki materi pengajian pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan sebuah pengumuman buat jamaah sekalian bahwa insyaallah pada hari Ahad pekan depan, berarti tanggal 24 ya, kalau enggak salah, tanggal 24 September pondok kita akan kembali melakukan kegiatan kerja bakti, yaitu pengecoran bangunan yang ada di samping masjid ini yang sekarang sedang dipersiapkan lokasinya. Berbeda dengan kerja bakti sebelumnya, kerja bakti kali ini kemungkinan lebih berat ya, karena lokasinya lebih tinggi ya, karena lokasinya lebih tinggi maka dibutuhkan tenaga yang lebih banyak karena proses pemindahan cor-corannya itu lebih panjang dibandingkan kalau lokasinya seperti kerja bakti sebelumnya. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam kerja bakti ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampunya dengan tenaga silahkan dengan tenaganya, yang mampunya dengan harta silahkan dengan hartanya, yang mampunya dengan lisannya maka silahkan dengan lisannya. Gimana Ustaz? Dengan lisan itu gimana? Jadi mandor ya gue ya? Bukan. Gimana Bu? Dengan mengajak. Dengan apa? Mengajak. Jenengan gak bisa dengan tenaga, gak bisa dengan harta, bisanya dengan lisan, ngajak orang. Ngasih tahu tetangga jenengan, ngasih tahu teman jenengan. Eh, anak kerja bakti. Kapan Bu? Hari Ahad tanggal pinten? 24. Jenengan sampaikan. Ya, sehingga bisa jadi jenengan juga dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ngasih tahu, di sana tuh ada kebaikan, ada peluang untuk mencari pahala, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi ya cakap-cakap yang aku lisan, orang sing teka. Padahal ini dibutuhkan tenaga yang banyak. Kalau kemarin-kemarin itu alhamdulillah siang sudah selesai, menjelang asar sudah selesai. Ini kata kepala tukangnya ini mungkin bisa sampai sore, bahkan bisa sampai malam. Ya, sehingga betul-betul membutuhkan tenaga dan juga asupan gizi. Ya, asupan apa? Gizi. Ya. Ibu-ibu biasanya ini membantu dengan apa, Bu? Dengan konsumsi. Ya. Bisa dengan nasi atau buah atau minuman atau snack. Ya. Intinya bagaimana bapak-bapak ini tetap terpenuhi bensinnya sehingga kuat kerja sampai malam. Kita doakan lancar lah ya. Kita doakan lancar, mudah-mudahan sore-sore sudah selesai. Ya, maka silakan berpartisipasi dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berupa amal saleh akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Adapun materi kita hari ini adalah tentang fikih pendidikan anak memasuki serial nomor 182, yaitu temanya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk anak. Jadi kesuksesan dalam mendidik anak itu ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Jadi orang bisa sukses mencetak generasi yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, itu banyak faktor. Salah satu faktor terpenting yang akan menopang dan menunjang kesuksesan pendidikan anak adalah doa. Kenapa, Bu? Doa. Namun sayangnya, malah faktor ini sering dilupakan. Bahkan lebih parahnya diabaikan. Doa sering dilupakan, bahkan diabaikan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian kalangan mengira bahwa doa itu tidak diperlukan. Doa itu tidak diperlukan. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu orang yang terpengaruh dengan pola pendidikan anak ala Barat. Barat niku pundi? Barat Karang Winong. Barat itu ya maksudnya negara-negara non-Muslim. Ya, negara-negara konsep-konsep orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, alias kaum apa, Bu? Ateis. Kaum ateis. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang terpengaruh dengan konsep-konsep pendidikan anak yang dicetuskan oleh kaum ateis. Yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan bahwa doa itu simbol kemalasan. Simbol apa, Bu? Kemalasan. Jadi kata mereka orang yang banyak doa itu berarti pemalas. Kerjanya kur? Donga tok. Ini orang gak ngerti. Ini orang gak ngerti. Dia pikir kalau kita berdoa itu artinya kita gak usaha. Dia pikir kalau kita ini berdoa artinya tidak usaha. Ini adalah asumsi yang keliru. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Jadi ketika kita berdoa itu bukan berarti kita tidak usaha. Contoh misalnya, jenengan pengen dapat rezeki, apa usahanya? Apa, Bu, usahanya? Kerja. Tapi apa setiap orang yang kerja mesti mendapatkan rezeki? Belum tentu. Ketika jenengan sakit, pengen sembuh, apa yang jenengan lakukan? Berobat. Berobat. Pertanyaannya, apakah mesti orang yang berobat itu sembuh? Belum tentu. Ketika jenengan pengen punya anak, apa yang jenengan lakukan? Nikah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang nikah mesti dapat anak? Belum tentu. Jadi usaha itu bukan segalanya. Ikhtiar itu bukan penentu segala hal. Tapi yang menentukan ini akan menghasilkan atau tidak menghasilkan. Yang menentukan apakah orang yang berobat akan sembuh atau tidak sembuh. Yang menentukan apakah orang yang bekerja akan mendapatkan rezeki atau tidak. Yang menentukan apakah orang yang menikah akan dapat anak atau tidak. Yang menentukan itu semua adalah sinten? Allah Azza wa Jalla. Maka mukmin yang sempurna adalah mukmin yang menggabungkan antara usaha dan doa. Menggabungkan apa, Bu? Usaha dan doa. Kenapa kita berusaha? Karena kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Allah nyuruh kita agar dapat rezeki, suruh bekerja. Hanya Allah nyuruh kita agar sembuh, suruh berobat. Allah nyuruh kita agar punya anak, suruh menikah. Jadi kenapa kita berusaha? Karena kita disuruh sama Allah Azza wa Jalla untuk berusaha. Lah terus kenapa kita berdoa? Karena kita juga disuruh oleh Allah untuk berdoa. Berdoa dan berusaha, kedua-duanya adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya, kalau kita perhatikan jamaah yang kami hormati, anak-anak hebat, terutama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak hebat di zaman sinten, Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita perhatikan, ternyata salah satu kunci sukses yang menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang hebat adalah faktor doa. Faktor apa, Bu? Doa. Kita di sini membawakan salah satu anak hebat di zaman Nabi SAW, yaitu seorang sahabat yang bernama Anas bin sinten, Bu? Bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini anak hebat sekali. Dari sekian ribu, dari sekian puluh atau ratus ribu para sahabat, beliau adalah salah satu yang meriwayatkan hadis terbanyak dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ada sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Padahal kalau dilihat, beliau itu termasuk sahabat yang berusia muda saat Rasul SAW diutus menjadi nabi. Kalau boleh diistilahkan, beliau sahabat yang junior saat itu. Bukan level sahabat yang senior seperti sinten? Abu Bakar, As-Siddiq. Seperti sinten malih? Umar bin Khattab. Seperti sinten malih? Uthman bin Affan. Bukan. Jadi beliau itu termasuk level sahabat yang junior. Termasuk level sahabat yang usianya sangat muda saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ya, saat Rasul SAW diangkat menjadi nabi. Ternyata di balik kehebatan Anas bin Malik ini ada sosok yang sangat berjasa. Siapa lagi kalau bukan ibundanya Anas? Sinten? Ibundanya Anas. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibundanya Anas itu ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah datang ke Madinah, yang lainnya pada ngasih hadiah kepada Nabi SAW dengan apa yang mereka miliki. Ada yang punya kendaraan, diberikan kendaraan itu kepada Nabi SAW. Ada yang punya tanah, tanah itu diberikan kepada sinten? Nabi SAW. Masing-masing berupaya berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ibunda Anas termasuk orang yang hidupnya sangat sederhana. Gak punya materi yang besar. Tapi beliau punya anak yang super cerdas. Siapa dia? Dialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka si ibu ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menitipkan anak ini, menyerahkan anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa dibelikan, ini yang bisa diberikan oleh Ibunda Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu obrolan yang terjadi antara Ibunda Anas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituturkan oleh Anas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalat ummi. Perhatikan. Ibuku berkata. Ibunya siapa? Anas. Jadi ketika Rasulullah SAW ketemu sama ibunya Anas, maka ibunya Anas ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullaha lahu. Wahai Rasul, pembantu kecilmu ini. Siapa maksudnya? Anas. Tolong doakan. Jadi ibunda Anas ini tahu persis mahalnya momen ketemu sama Nabi SAW. Momen ketemu sama Nabi ini istimewa banget. Gak semua orang diberi kesempatan untuk ketemu dengan beliau. Apalagi dalam suasana kedekatan seperti itu. Maka ibunya Anas ini begitu ketemu sama Nabi SAW, langsung menyampaikan sebuah permohonan, wahai Rasul, pembantumu yang kecil ini, anakku Anas, tolong doakan beliau. Tolong doakan dia. Qala fada'a li bi kulli khair. Begitu diminta sama ibunya Anas, maka Nabi SAW pun mendoakan seluruh kebaikan untuk Anas. Allahu Akbar. Bi kulli khair. Mendoakan seluruh kebaikan buat Anas. Makanya judul pengajian kita apa, Bu? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Anas, untuk anak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengecewakan ibundanya Anas. Maka Nabi SAW pun mendoakan kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam untuk Anas. Wa kana fi akhiri ma da'a li bihi anqa. Kata Anas yang mendengar apa doa Nabi SAW. Di antara doa-doa panjang yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah untuk Anas, doa terakhirnya adalah Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas. Perbanyaklah anaknya Anas. Wa barik lahu fih. Dan berkahilah untuk Anas harta dan anak-anaknya. Masya Allah. Berarti doa supaya harta banyak boleh atau tidak? Doa supaya harta banyak boleh atau tidak? Boleh. Doa supaya anak banyak boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan lupa minta keberkahan. Yang sering dilupakan adalah banyaknya atau berkahnya? Yang sering dilupakan banyaknya atau berkahnya? Berkahnya. Selama ini ya Allah, moga-moga panjang umur. Biasanya orang kan doa seperti, ya moga-moga panjang umurnya. Jadi kan kalau doakan orang itu lebih sering panjang umur apa berkah umur? Panjang umur. Padahal umur yang panjang itu belum tentu berkah. Contohnya Fir'aun. Contohnya sinten? Fir'aun. Fir'aun itu umurnya panjang atau tidak? Panjang. Tapi berkah enggak? Enggak. Wong sampai meninggalnya, sampai matinya Fir'aun itu enggak beriman sama Allah. Apa keberkahan yang didapatkan dari umur yang panjang tapi diisi dengan kekufuran kepada Allah? Tidak ada manfaatnya. Malah cuma nambah napa? Nambah dosa, nambah beban di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bukan hanya mendoakan harta yang banyak buat Anas, bukan hanya mendoakan anak yang banyak buat Anas, tapi juga Nabi SAW mendoakan keberkahan harta dan keberkahan anak buat Anas. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati? Anas dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla harta yang melimpah dan anak yang banyak, dan rata-rata anak-anak Anas itu soleh dan solihah. Berapa jumlahnya? 100. Pinten bu? 100. Ya Allah Ustaz, wong siji anak yang nganti 100? Iya. Berarti bojone pira? Kok yang ditanya itu Ustaz? Yo kita kan pakai alasan yang logis aja. Apa bisa satu istri melahirkan 100 anak? Ya ndak bisa lah, ndak logis lah. Tapi yang penting bukan itunya bu. Ya, kalau ibu-ibu diangkat tema ini jadi orang fokus gue ngaji. Yang penting itu bukan itu. Yang penting adalah bagaimana anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu yang paling penting. Coba bayangkan. Anak satu. Anak cuma satu. Tapi becut keperluan jajan. WCG apa? Becut. Kan tidak enak sekali. Sudah satu tapi tidak soleh. Sudah satu tapi tidak solihah. Ya. Maka salah satu faktor yang membuat anak itu menjadi soleh dan solehah adalah doa. Kenapa? Doa. Maka kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah Azza wa Jalla, jangan pernah putus untuk mendoakan anak-anak kita. Sesulit apapun kondisi kita hari ini, seberat apapun rintangan yang menghalangi kita, yakinlah dengan kehendak dan kuasa Allah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Dengan kuasa dan kehendak Allah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Maka jangan sampai kita terjebak oleh kelicikan setan. Jangan sampai kita terjebak oleh kelicikan sinten bu? Setan. Apa kelicikan setan? Di antara bentuk kelicikan setan itu adalah setan akan memanfaatkan momen emosi kita. Setan akan memanfaatkan apa? Momen emosi kita. Saya tanya sama jenengan. Jenengan pernah enggak marah sama anak? Pernah enggak? Pernah. Pernah apa sering? Sering. Orang itu kalau lagi marah, Bu, biasanya berpikir jernih apa tidak? Tidak. Orang kalau lagi marah, apalagi kemarahannya memuncak, biasanya dia sulit untuk berpikir jernih. Sehingga dia susah untuk mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Saat itulah setan masuk. Saat itulah setan masuk. Apa yang dilakukan oleh setan? Dia akan menggoda kita untuk mengeluarkan kata-kata tidak baik yang akan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam di kemudian hari. Dan salah satu kata-kata itu adalah doa keburukan. Napa? Doa keburukan. Carane wong Jawa napa, Bu? petani. Karena saking jengkelnya dengan polahnya anak, pikiran gak bisa berpikir, otak gak bisa berpikir dengan jernih, kepancing emosi, pengen mengeluarkan kata-kata kasar, muncullah doa-doa keburukan buat anak. Sampai kadang-kadang keluar kata, cilaka, la haula wala quwata illa billah. Kamu bakal sengsara. Kamu bakal ini. Kalau nanti kamu berumah tangga, kamu akan seperti ini, akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang dia ucapkan adalah keburukan-keburukan buat anaknya. Padahal, andaikan itu dikabulkan sama Allah, nyesel atau tidak? Nyesel. Pasti nyesel. Sejengkel-jengkelnya orang tua kepada anak, ketika anak itu sengsara, tetap orang tua akan merasa sedih. Padahal jamaah yang kami hormati, jauh-jauh hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Jangan mendoakan apa? Keburukan untuk diri kalian sendiri. Contohnya apa? Ketemu apa-apa, metune mati nyong. Mati nyong. Ada enggak orang ketemu masalah mati gitu? Ada enggak? Banyak orang ada, bukan ada, tapi banyak orang itu. Terus kudune apa? Kudune apa? Kebalikannya mati apa? Urip, urip nyong. Aneh ya. Tapi doakan kebaikan. Wong buat diri sendiri kok mendoakan keburukan, gimana sih? Ya. Ketemu penjahat mati nyong. Ya mati temenan lah gitu. Ya. Padahal pesan Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum. Jangan doakan keburukan buat diri kalian sendiri. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Perhatikan. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jadi anak bocah polah. Kalau anak ini bertingkah, jangan kemudian kita keluarkan kata-kata nakal. Terus apa lagi? Becut. Angel. Jangan. Ganti kata-kata itu dengan kata-kata yang positif. Kebalikannya nakal loh, Bu. Bocah manut temen. Kebalikannya angel loh, Bu. Gampang. Bocah gampang temen diatur. Ya. Jangan doakan keburukan buat anak kita. Yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk harta kalian sendiri. Kenapa? Harta kalian sendiri. Contoh harta. Rumah. Kenapa? Rumah. Jenengan sudah lama tinggal di rumah itu. Rumah ini jen. Dilamaning ambruk. La ilaha illallah. Kok doakin ambruk gimana sih? Ya. Jenengan punya motor lama, dan motor kejen gaweane macet bae. Ya. Ngelihat sawah, ngelihat sawah nyan jenengan, samping-sampingnya pada kena wereng. Jenengan ngomong kayane ge dilamening sawahku sing kena wereng. Jangan doakan keburukan, Bu. Sesulit apapun suasana, sesusah apapun kondisi, jangan doakan keburukan. Terus apa? Doakan kebaikan. Rumah sudah reot, ya Allah mudah-mudahan rumah ini awet berkah. Motor sudah tua, bolak-balik macet, ya Allah mudah-mudahan besok enggak macet. tetangga-tetangganya samping kanan kiri sawahnya pada kena wereng, ya Allah mudah-mudahan sawah saya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan doakan keburukan buat diri sendiri. Jangan doakan keburukan buat keluarga, anak. Jangan doakan keburukan buat harta. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena bisa jadi doa kalian bertepatan dengan waktu yang mustajab. Dan saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Jangan-jangan itu waktu mustajab. Ketika lagi turun hujan itu waktu mustajab. Ketika kita lagi bepergian itu waktu mustajab. Kita kadang-kadang tidak nyadar. Hari Jumat sore itu waktu mustajab. Antara azan dengan iqamah waktu mustajab. Anak dibangunin. Azan sudah dibangunin sama jenengan. Enggak bangun-bangun. Kemudian jenengan ngomong, pucah angel banget di kuka. Itu waktu mustajab. Antara azan dengan iqamah. Hati-hati. Kadang-kadang kita enggak nyadar. Saat kita mengeluarkan kata-kata itu, ternyata waktu itu adalah waktu di mana doa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla dan langsung dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, kalau sudah terlanjur gimana? Sudah apa? Terlanjur. Karena kemarin belum ngaji. Baru tahu sekarang Ustaz. Sekarang sudah ngaji. Dan saya sudah terlanjur mendoakan keburukan. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah dibalik doanya. Kalau kemarin mendoakan keburukan, maka sekarang mendoakan kebaikan. Apa bisa Ustadz mengubah? Bisa. Anak yang sudah terlanjur didoakan keburukan dan anak itu menjadi buruk. Anak yang sudah terlanjur didoakan nakal dan anak itu sekarang menjadi nakal. Itu bisa diperbaiki ketika kita berdoa lagi kepada Allah dengan kebaikan. Anak yang sudah terlanjur didoakan nakal didoakan supaya solih. Bisa. Anak yang sudah terlanjur rusak didoakan dibalik supaya jadi anak yang baik. Bisa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa du'a. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah apa? Doa. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Maka jangan putus asa. Jangan apa bu? Putus asa. Walaupun kita harus terus berdoa, tidak ada masalah. Yang penting jangan pasrah dengan kesalahan kita yang telah lampau. Masih ada kesempatan di hadapan kita. Selama hayat masih dikandung badan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih sisa waktu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ilmu yang berkah dan bermanfaat itu apakah menjadi ibu yang mengajar anak-anaknya sendiri ataukah ia menjadi seorang guru di sekolah? Karena saya resign mengajar agar lebih fokus kepada anak-anak di rumah dan suami yang meminta saya untuk resign agar lebih fokus kepada anak-anak. Coba diulangi. Ilmu yang berkah dan bermanfaat apakah menjadi ibu yang mengajar anaknya sendiri ataukah menjadi seorang guru di sekolah? Karena saya resign mengajar dari sekolah agar lebih fokus kepada anak-anak di rumah. Suaminya minta supaya? Ilmu yang paling berkah adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri, kemudian oleh orang-orang terdekat. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Berarti diri sendiri. wa ahlikum dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini nyuruh kita untuk menjaga diri kita sendiri, nomor satu. Kemudian siapa? Keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allimuhum addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Maka ilmu yang dimiliki oleh seseorang, pertama kali keberkahannya akan dinilai seberapa dia pribadi mendapatkan manfaat dari ilmu itu, dia pribadi. Yang kedua, seberapa orang-orang yang ada di sekelilingnya, terdekatnya mengambil manfaat. Orang-orang terdekat itu berarti sinten? Keluarga. Maka ketika Anda memutuskan untuk fokus mendidik anak, maka itu sudah benar. Itu sudah benar. Tapi, ada tapinya. Kalau seandainya kita masih ada waktu luang, masih ada sisa waktu, kemudian kita manfaatkan sisa waktu itu untuk peduli dengan orang lain, peduli dengan tetangga-tetangga di sekeliling kita, kita ikut mendidik anak-anak tetangga, maka itu nurun fauqa nur. Itulah cahaya di atas cahaya. Alias itu akan lebih baik lagi. Ya, itu akan lebih baik lagi. Maka hari ini jenengan sudah benar fokus mendidik anak. Kemudian anak ini sudah bisa tertangani dengan baik. Anda masih punya sisa waktu, maka Anda bisa memanfaatkan sisa waktu itu untuk mendidik anak-anak yang ada di sekeliling Anda. Caranya bagaimana? Sudah bikin kayak semacam rumah Quran misalnya di rumah. Ada ruangan atau ada di musola misalnya dekat dari rumah. Anda buka kelas sore hari kayak TPQ gitu untuk ngajari anak-anak yang ada di sekeliling Anda. Itu kalau Anda punya waktu yang berlebih. Tapi kalau tidak dan tidak bisa, maka fokuslah untuk mendidik siapa? Mendidik anak. Itu adalah nomor satu. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, saya ingin anak saya kuliah di jurusan fikih. Jurusan apa? Fikih. Sedangkan anak inginnya kuliah di ekonomi syariah atau akuntansi syariah. Bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustaz? Syukron. Akuntansi syariah itu bagian dari fikih. Bagian dari fikih. Jadi fikih itu sub-subnya banyak. Ya, fikih itu sub-subnya banyak. Saya kasih ilustrasi ya buat jenengan yang mungkin belum pernah mondok. Ilmu kedokteran itu subnya banyak atau tidak? Banyak. Makanya ada dokter namanya dokter spesialis. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Contoh spesialis gigi, spesialis apa? Dalam, spesialis mata, THT, macam-macam. Tapi semuanya ini ilmu kedokteran. Di dalam ilmu syariat juga ada sub-subnya. Bahkan lebih detil lagi. Dalam bidang studi syariah itu ada fikih, ini bidang studi. Kemudian ada hadis, ini bidang studi. Ada tafsir, ini bidang studi. Ada sejarah, ini bidang studi. Ada akidah, ini bidang studi. Nah, di dalam bidang-bidang studi ini masih ada sub-subnya lagi. Masih ada sub-subnya lagi. Contoh fikih tadi. Fikih itu ada fikih ibadah. Ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu adalah fikih membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya fikih nabawi, ibadah. Ada fikih namanya muamalah. Fikih muamalah ini membahas tentang contohnya tadi, akuntansi syariah, keuangan syariah, cara jual beli yang sesuai dengan syariah, cara pinjam meminjam yang sesuai dengan apa? Syariah. Jadi sebenarnya antara keinginan Anda dengan keinginan anak Anda itu tidak bertentangan. Anda pengin anak Anda belajar fikih, anak Anda pengin belajar masalah muamalah, dan muamalah itu bagian dari fikih. Ya. Terus bagaimana sikap yang seyogianya? Kalau memang anak Anda itu belajar fikih, muamalah, akuntansi syariah, yang betul-betul syariah, yang betul-betul apa? Syariah. Bukan sekedar label syariah saja, tapi isinya enggak sesuai syariah. Kalau betul-betul jurusan yang dipilih oleh anak Anda itulah muamalah syariah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka menurut saya mendingan dukung keinginan anak Anda untuk mengambil jurusan tersebut. Kenapa demikian? Karena seseorang itu kalau mempelajari sesuatu yang dia sukai, lebih enak dibanding mempelajari sesuatu yang tidak dia sukai. Nah sekarang yang mau kuliah bapaknya apa anaknya? Nah, anaknya yang akan jalan itu anak. Ya, maka kalau menurut saya sudah ikuti keinginan anak, yang penting syaratnya tadi jurusannya itu ilmu yang dipelajari betul-betul sesuai syariah. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang anak yang mencuri uang ibunya? Apa uangnya harus diganti sementara sang anak belum pernah meminta maaf kepada ibu karena sudah meninggal dunia? Yang meninggal siapa? Ibunya. Ibunya sudah meninggal. Anak ini mencuri uang ibunya kapan? Kalau anak ini mencuri uang ibunya saat belum balig. Siapa yang belum balig? Anaknya. Ibunya itu sudah balig, masa ibunya belum balig? Saat anaknya belum balik, maka anak ini tidak dosa. Anak ini tidak dosa. Ya. Kemudian, ya, anak ini ngambil duit ibunya karena apa? Apakah karena kebutuhan mendesak, dia kelaparan, dan ibunya enggak memberi ya, uang yang cukup buat makan dia, sehingga dia perlu mengambil duit ibunya atau tidak? Kalau memang itu adalah hak yang seharusnya dia dapatkan, maka dia juga enggak berdosa. Maka dia juga tidak berdosa, karena itu hak dia. Cuman ibunya mungkin, maaf ya, mungkin pelit atau apa, maka itu enggak berdosa. Tapi seandainya anak itu mencurinya sudah balik, dan itu bukan untuk kebutuhan primer, maka seharusnya uang itu dikembalikan. Seharusnya uang itu dikembalikan. Lah sekarang ibunya sudah meninggal, gimana caranya? Ya mungkin bisa dengan cara disedekahkan. Atas nama siapa? Atas nama ibunya. Atas nama ibunya. Lah terus minta maafnya gimana? Lah ibunya sudah meninggal, minta maaf gimana? Yang bisa yang Anda lakukan adalah mendoakan kebaikan. Buat siapa? Buat sang ibu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memaafkan Anda. Dan itu enggak bisa dipastikan. Karena hak Bani Adam itu memang berat urusannya. Hak Bani Adam itu berat urusannya. Harusnya itu langsung berhubungan dengan sesama Bani Adam. Ya. Berarti kalau anak punya salah sama ibu, seharusnya apa? Minta maaf kepada ibunya. Tapi masalahnya ibu ini sudah wafat. Gak bisa lagi minta maaf. Masa datang ke kuburan? Bu, ngapunten nggih. Rayu. Ada mungkin. Ya, maka yang bisa dilakukan adalah mendoakan kebaikan buat ibunya. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban nanti di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa tanggal berapa? 24 September. Iya betul ya, September ya. 24 September hari Ahad, waktunya kita kerja bakti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.